dia lalakon cinta nu urang tepan-tepkun tong dikuar deui carita cinta nu pegat najan gagan rung sagunung najan duriat sajagat kadadeun nyang reut page ayeuna urang papisah. Kaitan antara urang duaan lain anjeun lain akang urang geus lain-lainna ¡Gracias!